Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Muhammad ibn Ismail fi kitab Tathhir al-I'tiqad. والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين. Berkata Muhammad ibn Ismail Al-Amir ibn Salah ibn Muhammad Al-Hasani Al-Kahlani thumma San'ani faqihun muhaddith da'iyah muslih rahimahullah. Berkata Muhammad ibn Ismail di dalam kitabnya Tathhir al-I'tiqad wal mushahadah, maaf, al-mashahid wal mashahidu allati sarat a'zama dhari'ah, monumen-monumen, bangunan-bangunan yang dibangun untuk mengenang wali, mengenang fulan, allati sarat a'zama dhari'ah, yang akhirnya menjadi sejelek-jelek jalan menuju syirik wal ilhad dan penyimpangan-penyimpangan, ghalibu man ya'muruha, seringkali yang banyak meramaikannya adalah al-muluk was-salatin, para raja-raja dan para sultan, para penguasa-penguasa. Iya, Pak, ya. Imma ala qaribin lahum, bisa jadi terhadap kerabat dekat mereka, ini anaknya sultan, ini anaknya raja, ini orang tuanya raja, ila akhirnya, maka akan dibikin monumen. Aw ala man yuhsinunahu dhann fihi min fadil aw alim, atau terhadap orang-orang yang dianggap dengan baik sangka kalau orang ini orang yang baik, fadil, telah dikubur di sini, pejuang kemanusiaan, atau telah dikubur di sini tokoh besar penyelamat bangsa, ila akhirnya. Atau yang ketiga tadi kerabat-kerabat kerajaan sendiri, yang kedua yang dianggap secara husnudzan, berbaik sangka kalau dia orang besar, atau yang ketiga au alim, atau yang punya ilmu, ini bersemayam di sini seorang alim, ulama, ahli fiqh, tafsir, ila akhirnya. Yazuruhun nas alladzina ya'rifuna, yang kemudian diziarahi oleh manusia, yang mereka ya'rifunahu, yang mengenalinya. Ziarat al-amwat min duni tawassul bihi, awalnya hanya yang kenal kepadanya, hanya yang tahu kerabatnya, teman-temannya, kawan-kawannya, familinya, menziarahinya. Duna tawassul, bukan untuk tawassul, bukan untuk meratap pada mayit, bukan untuk minta. Wala hadfin bismihi, tidak pula membisikkan namanya. Hatafa, itu berbicara tapi dengan suara yang perlahan. Kalau tidak didekatkan kupingnya, enggak kedengeran. Itu namanya hatafa. Oleh karena itu, hatif yusamma hatif. Oleh karena itu, HP disebut hatif. Telepon disebut hatif. Limada? Karena kalau kamu dengarkan dari jauh, enggak kedengeran. Harus begini. Ya, halo. Itu namanya hatif. Taib. Hatafal ilmu. Apa kata Ibn Abi Thalib? Hatafal ilmu bil amal. Dikatakan ilmu itu selalu membisikkan di hati kita, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Fa in amila wa illa irtahal. Ini kalimat yang sangat indah dari beliau radhiyallahu taala anhu. Hatafal ilmu bil amal, fa in amila wa illa irtahal. Ilmu itu membisikkan untuk kerjakan, kerjakan, kerjakan. Kalau dikerjakan, alhamdulillah akan tetap di sana. Wa illar tahal. Kalau tidak dikerjakan, lari ilmu tadi. pergi. Ala kulli hal, hadza makna hatafa, hatifun. Dan kebiasaan itu dari dulu. La fil Arab wala fil Ajam. La fil Saudiyah wala fil Yaman wala fil Iraq wala fil Indonesia. Sama. Tidak berbeda. Mereka seringkali membisikkan namanya. Ya fulan ibn fulan. Ya al-allama. Dengan suara yang lirih. Bal yad'una lahu wa yastaghfiruna. Tetapi asal-muasalnya, ketika dibangun kuburan-kuburan orang besar tadi, mereka ziarah cuma ziarah. Tidak membisikkan namanya. Tidak tawassul. Tidak berdoa. Bahkan yad'una lahu. Bahkan mendoakan si mayit. Yastaghfiruna. Memintakan ampun untuknya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Awalnya begitu. Hatta yanqaridu min ya'rifuhu aw aktsaruhum. Sampai berkurang. Yani wafat. Meninggal. Orang-orang yang mengenali si mayit ini. Aw aktsaruhum. Atau kebanyakan mereka. Hilang semua, wafat semua. Fayati man ba'dahum man yara qabran qad syuyyida 'alaihi al-bina. Maka datanglah generasi berikutnya yang melihat kuburan itu dibangun, qad syuyyida, sudah ditasyyid, dibangun, dikasih ini, dikasih itu, dikasih cat, diwarnain, dikasih hiasan-hiasan. Wa surijat 'alaihi syumu', sudah diberi pelita-pelita. Syumur, lilin-lilin, atau ceplik, atau sejenisnya. Seperti yang dilakukan oleh Buddha di kuil-kuilnya. Di sana ada minyak, satu gentong, satu bejana besar. Minyaknya penuh segitu. Kayaknya 10 tahun gak habis itu. Sebab lampunya berenang di tengah-tengah minyak itu. Dengan lingkaran kecil dan ada cahaya apinya. Terus seperti itu. Bisa dibayangkan habisnya kapan itu. Nyala terus. Dan itu saya lihat sendiri. Artinya pernah lihat yang demikian. Qanibidina azakumullah. Fahada tashabuh bihim. Yang dilakukan oleh orang-orang ini tashabuh. Menyerupai mereka. Sudah dibangun, dikasih pelita, dikasih lampu yang tidak boleh mati. Wa furisha bil firashil fakhir. Bahkan bukan hanya dibangun, dikasih kubah. Bahkan dikasih firashil fakhir. Dikasih hamparan yang mewah. Yang masjid saja tidak seperti itu hamparannya. Mungkin rumahnya juga enggak. Mubazir taruh di kuburan. Fayataqidu anna dhalika linaf'in aw daf'i durrin. Maka orang-orang tadi, generasi yang tidak tahu menahu tentang siapa ini, yang tidak tahu menahu tentang orang yang dikubur ini, melihat, dibangun, dihias, dikasih ini, kasih itu, kasih prasasti, dikasih cahaya, pelita, dikasih berbagai macam perkara. Ya'taqidu anna dhalika linafi'in. Maka dia kira dengan salah bahwa itu karena tempat ini memberikan manfaat. Atau menolak madarat. Artinya tempat ini adalah tempat yang memiliki kekuatan gaib. Bisa mendatangkan faedah-faedah. Dan bisa menolak madarat-madarat. Wa ta'tihi sadinah. Kemudian datanglah kuncen. Sadinah juru kunci. Yakdibuna alal mayyit. Berdusta atas nama mayyit. Berdusta atas nama mayyit. Bi'anahu fa'ala wa fa'ala wa fa'al. Kata si kuncen ini. Kata juru kuncinya, dia berdusta atas nama mayit. Bahwa si mayit ini dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Pernah terbang di langit. Pernah sholat di atas air. Pernah kejat. Ditambah lagi dengan mimpi-mimpi. Aku pernah bermimpi. Beliau berkata kepadaku, jagalah kuburanku. Ramaikanlah selalu. Datangilah. Berikanlah. Terus. Kejat. Karena kalau mereka banyak berdatangan dan banyak memberikan sesajen di sana, yang untung siapa? Kuncinya. mereka bubar malam harinya dihitung ada berapa juta keuntungannya. Karena mereka lemparkan uang, mereka lemparkan ini dan itu. Wa anzala bi fulani ad-dur wa bi fulani an-naf'. Dia ceritakan dengan kedustaan si fulan datang ke sini, tidak menghormatinya, tidak memberikan minyak setengah gelas, tidak memberikan kembang tujuh warna, tidak mau memberikan pelita minyak untuk menyalakan ceplik tadi. Lihat akibatnya. Ternyata si fulan bangkrut, jatuh, pailit. Si Alan datang ke sini, dia memberikan sumbangan, memberikan sesajen, memberikan ini, memberikan itu, membangunkan ininya, memberikan marmernya, menghamparkan firasnya. Lihat sekarang, makmur dia. Hatta yaghrisu fi jibillatihi kulla batil. Sampai dia menanamkan di pikirannya segala macam kebatilan-kebatilan. Wal amru ma thabata fil ahadits nabawiyah. Dan urusannya persis seperti yang sudah ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apa itu? Dilarang. Membangunnya dilarang. Memberikan sesajen dilarang. Membisikkan, memanggil namanya dilarang. Apalagi? Semua itu dilarang. Mendoakan untuknya tidak dilarang. Silakan. Mendoakan dari sana atau mendoakan dari rumahnya atau mendoakan di mana saja. Doakan dengan kebaikan-kebaikan. Qala urusannya dalam hadis Nabi, man la'ana min la'ni man saraja al-qubur wa kataba 'alayha wa bana 'alayha. Yang ada dari Nabi, min la'ni man saraja al-qubur. Laknat atau dilaknat oleh Nabi siapa-siapa yang memberikan pelita-pelita pada kuburan-kuburan. Para ulama membahas ilatnya. Apa ilatnya? Kata mereka ilatnya adalah tabdir. Karena lampu di sana tidak bermanfaat. Karena itu bukan tempat tinggal orang hidup. Maka mubadir, membuang energi. Nasihat pemerintah untuk ngirit energi, ngirit listrik. Kalau enggak digunakan, matikan. Ini dinyalakan terus-menerus di sana. Tayib, apa kita katakan? Itu betul di antara ilatnya. Tetapi ilat yang lebih besar dari itu adalah dengan kamu nyalakan lampu di sana, maka mengundang orang untuk datang kepadanya. Mengundang mereka untuk datang kepadanya untuk mengagungkan tempat tersebut. Berarti ini tempat istimewa. Pasti ada apa-apanya. Pasti ada ini, pasti ada itu, ila akhirnya. Pernah lihat? Ada cahaya di tengah sawah atau di tengah rumput atau di bawah pohon. Kemudian kamu datangi. Pernah? Saya pernah. Apa itu cahaya itu? Saya datangi. Kayak ada kemah kecil, dalamnya ada lampu. Apa ini? Besok saya tanya kan tetangga, apa itu? Ternyata hari-harinya bayi dikubur, dikasih lampu. Saya katakan, biar apa dikasih lampu? Kasihan katanya. Kalau gelap, oh kasihan. Emang siapa dia? Itu kan katanya kembarannya bayi. Ada khurafat. Kembarannya bayi dari mana? Lagian kalaupun benar kembarannya bayi, benar-benar bayinya kembar satu mati, apakah perlu dikasih cahaya? Ini bukan bayi, bukan kembarannya bayi. Dia hari-hari, tidak ada hukumnya, suruh diapakan. Walaupun ada hukum secara umum, itu pun hadisnya dalam keadaan lemah. Ma kuti'a min insanin yudfan. Semua yang terputus, semua yang terlepas dari manusia, dikubur. Kuku kamu lepas, kubur. Rambutmu lepas, kubur. Jarimu putus, kubur. Hari-hari keluar dari manusia, kubur. Disuruh untuk dikubur. Sehingga menistihsankan. Termasuk beberapa masyayikh kita menyatakan, minal istihsan, ini minal hasan untuk menguburnya. Enam. Walaupun riwayat tadi, ma kuti'a min insanin yudfan, itu hadisnya dipermasalahkan kesahihannya. Kembali kepada kita. Ala kulli hal, maka dipasangnya lampu di sana itu bukan hanya tabdir. tetapi mendukung mereka-mereka yang ghulu kepada kuburan tersebut. Akhirnya mengistimewakan lebih daripada kuburan-kuburan yang lain. Berbeda dengan lampu-lampu jalan yang sengaja dipasang oleh pemerintah agar mereka lewat dengan terang. Itu alhamdulillah bermanfaat. Lampu-lampu jalan di pinggir kuburan misalnya. Itu lampu jalan, bukan lampu kuburan. Ada kuburan yang dikasih kubah, dikasih lampu di dalamnya. Itu yang dimaksud. Baik, kembali kepada kitab. Qala wa hadithu dhalika wasi'atun ma'rufah. Hadisnya dalam masalah ini sangat banyak, sangat luas dan sudah ma'ruf, sudah masyhur. Fa inna dhalika fi nafsihi manhiyun anhu. Maka perbuatan itu sendiri pada zatnya sudah dilarang dengan hadis-hadis. Tsumma huwa dari'ah. Ditambah lagi kalau itu adalah membawa kepada mafsadatin 'azimah. Membawa kerusakan besar. Demikian intaha. Selesai ucapan beliau. Ucapan siapa? Muhammad Ibn Ismail Al-Amir. Naam, rahimahullah. Qawluhu wal-muttakhidina alaihal masajid. Rasulullah SAW melaknat. Kita lanjutkan hadis yang kemarin sedang dibahas. Atau yang sedang kita bahas. Oh, dilaknat orang atau para wanita tukang ziarah kubur. Itu yang pertama. Naam. Yang kedua, dan yang menjadikan masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Taqaddama syarahuhu fil bab. Sudah lewat penjelasannya dalam bab sebelumnya. Qauluhu was-suruj, dan juga yang memasang pelita-pelita. Berkata Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah, "Law ubiha ittikhadhu as-suruj 'alayha lam yul'an min man fa'alahu." Kalau saja boleh memasang pelita-pelita di atas kuburan, niscaya enggak akan dilaknat pelakunya. Dilaknat pelakunya berarti dilarang. Li'anna fihi taj'i'an lil mal. Karena pertama, menyalakan lampu tadi adalah menyia-nyiakan harta. Apa ancamannya dalam Quran? Wala tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian memubadzirkan, menyia-nyiakan harta. Karena sesungguhnya para mubadzirin adalah ikhwana syayatin. Orang-orang yang mentabdirkan hartanya, membuang percuma sia-sia, itu adalah temannya syaitan. Fi ghairi fa'idah. Berarti tadji'an lil mal ghairi fa'idah. Wa ifratan fi ta'zimil qubur. Ada yang kedua dari illatnya. Kenapa dilaknat memberikan pelita-pelita di sana? Di samping yang pertama illatnya yaitu tabdir, ada illat yang kedua, ifratan fi ta'zimil qubur, melampaui batas dalam memuliakan kuburan. Ashbaha ta'zimal sanam, sama atau menyerupai dengan pengagungan berhala. Qul inna a'udzu billahi, lihatlah bagaimana mereka mengagungkan berhala-berhalanya. Kalau engkau masuk ke dalam vihara atau ke dalam tempat ibadahnya Hindu dan Buddha atau musyrikin yang menyembah berhala, akan terlihat kesan seram. Kita enggak takut. Cuma kesan seram itu dari mana? Mereka tidak pakai lampu yang kalian pakai ini. Lampu listrik, enggak. Sengaja lampunya mesti lampunya api. Yang namanya api kan bergoyang-goyang terus. Maka patung-patung itu di belakangnya ada bayang-bayangnya yang bergerak terus. Kayak hidup. Nah, kesannya kesan seram. Karena lampu tadi bergerak, maka patung tadi ikut bergerak. Dan itu hampir semua penyembah-penyembah berhala. Dan acara penyembahan berhala mesti enggak lepas dari cahaya api. Wallahu ta'ala alam, sepertinya mereka ingin agar pengikutnya itu merasa seram, tegang, melihat bayang-bayangnya itu berubah, terus ganti-ganti, kadang-kadang jadi besar, kadang jadi kecil. Mengapa? Karena api kalau ke sini, biasanya jadi kecil. Apinya ke sini, jadi besar. Ila akhirnya. Adapun kuburan, ada apa? Harus dikasih pelita. Untuk apa? Itu bukan tempat para tulab membaca buku, ngapalkan Quran. Ya barangkali mereka akan mengatakan, berarti masjid juga tasabuh dong. dengan penyembahan mereka dikasih pelita, kasih cahaya. Pertama, bukan api. Taib. Yang kedua, dalam keadaan itu bermanfaat, tidak tabdzir. Yang ketiga, tidak dikhawatirkan untuk kemudian mereka ghulu menyembah masjid. Tidak ada. Semua ke masjid ingin menyembah Allah Taala. Tetapi kalau ke kuburan, ada kekhawatiran itu. Qauluhu rawahu ahlus sunan. Disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan. Yang dimaksud adalah Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah faqat. Walaupun bahasanya ashabus sunan, ternyata bukan seluruhnya. Bukan ashabus sunan yang empat. Biasanya kalau yang ahlus sunan itu kalau empat. Rawahu ashabus sunan. Ini sunan al-arba'ah. Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Biasanya begitu. Kalau tiga saja akan dikatakan rawahu salasa. Enam. Walam yarwihi An-Nasa'i. Tetapi di sini disebut ashabus sunan. Tetapi bukan bermakna empat-empatnya. Hanya tiga. Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dunan Nasa'i. Tanpa An-Nasa'i. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.